Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu yang hadir di sini, sehat semua. Alhamdulillah sehat semua, baik. Dan apakah Bapak bisa setia di rumah? Ketian kobo yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih di bulan Syawal ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, menimba ilmu. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas satu jam ke depan, yaitu keutamaan puasa Syawal. Saya tanya dulu ibu di sini, siapa bu yang puasa Syawal di sini? Insya Allah, ibu-ibu di sini? Insya Allah juga ya bu ya, saya masih ada ketupat, lama bener ya. Iya bu. Yang menjalankan puasa Syawal, semoga puasa Syawal yang diterima ya Bu ya, sampai sore nanti insya Allah dikasih kesehatan, semoga sehingga kita bisa menikmati puasa Syawal di esok hari. Dan kita akan membahas tentang keutamaan puasa Syawal ini bersama Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Iya, silakan Ustadz. Kayaknya janjian sama ibu-ibu ya Ustadz ya, ungu-ungu. Alhamdulillah. Pergi ke Medan, ketemu Mas Solar, bawa ikan bawal dari Pondok Kelapa. Ramadan sudah kelar, insya Allah puasa Syawal juga nggak lupa. Amin. Darobal alamin. Sehat-sehat. Alhamdulillah berkat doanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Memang lagi ya. Buah markisa boleh dilihat kan. Insya Allah dengan puasa jadi sehat. Iya benar. Yang ada di sini juga sebenarnya ibu-ibu yang luar biasa ya bu ya. Habis nyiapin tadi sahur. Sahurnya jam berapa bu? Kesini jam 3:30 ya. Iya sahurnya niat aja. Oh iya, dan nanti kita bahas bisa gak sih kalau puasa sunnah tuh niat aja gitu ya. Nah Ustadz, pasti ini menjadi pertanyaan ya. Kenapa sih udah puasa Ramadan 30 hari gitu ya bu ya, udah ketar-ketir bu ya, nih duit THR udah pada habis Ustadz. Ada lagi bulan puasa Syawal nih. Ya, makanya secara bahasa Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang timbul kadang-kadang pemikiran Ustaz, kalau para Ustaz sering menyebutkan hadis Nabi kalau orang yang berpuasa Syawal 6 hari berturut-turut dalam artian di dalam bulan Syawal fadilahnya karena kasihan mitahri kulli, seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Timbul pemikiran yang rada fisik mungkin lah, ngapain Ramadan gitu nggak bajunya? Berarti kalau Ramadan kemarin ya udah ganti, nggak usah puasa Ramadan, puasa Syawal saja. Ini kalau yang ya pemikiran yang rada jahil ini iya. Gitu. Tapi kalau buat tulisan tujuan nggak ada yang begitu sih. Amin. Ya, pengen tahu bu bajunya? Iya apa? Nah jadi begini ya, jadi dalam artian sebagai penyempurna daripada bulan puasa Ramadan. Berarti kalau tadi dikatakan lebih baik sudah Ramadan nggak puasa, timbulnya 6 hari dikerjakan. Ramadan sampai Nabi menyebutkan seandainya ada umatnya Rasulullah yang sehat jasmani rohani, kemudian tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, faman kana minkum maridon, jadi bagi mereka yang sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian, tidak mendapatkan uzur syar'i dua ini, tapi mereka enggak berpuasa. Jadi kalau perempuan berarti ada tamu bulanan, uzur syar'i. Bagi laki-laki sakit enggak, bepergian enggak, tapi enggak puasa, ganti pakai rokannya ya. Ya enggak. Nah, itu seandainya dengan sengaja-ngaja meninggalkan tidak ibadah puasa walaupun sehari, gak ada uzur, sampai Nabi menyebutkan seandainya dia mau mengkodok, membayar di luar Ramadan sampai 3.000 hari. 3.000 hari? Ya. Kalau gak ada uzur kesengaja dan sehari? Ada ya? Uzur sehari, sengaja-ngaja gak puasa. Seandainya dia mau mengkodok sampai di luar Ramadan sampai 3.000 hari, tidak mampu membayar fadilah yang terdapat di Ramadan, walaupun hanya sehari. Ya, jadi kalau lihat begini, ya 6 hari di Syawal nggak ada apa-apa, tetap masih lebih tinggi di Ramadan. Nah, cuma untuk lebih menyempurnakan lagi, Nabi mengamalkan selesai Ramadan ya Sawal, tanggal 1 Sawal haram hukumnya berpuasa. Ya biar rajin banget puasanya, Bu. Ya begitu takbiran ya haram. Iya. Gitu. Takutnya nanti kalau enggak dijelasin begini, saking rajinnya pas lagi lebaran ke Mitoha. Gitu. Mitoha saking kangen sama mantu kan, ya Allah. Itu yang namanya semua masakan udah siapin. Eh, daging dengan polosnya. Oh, maaf Ibu, saya lagi puasa. Nah, ini ya bukan ibadah yang benar. Nah, kemudian ya sampai dalam satu hadis Nabi menyebutkan idza shamu syahrahum, apabila mereka telah kelar daripada puasa Ramadan, idza kharaju, kemudian kharaju ila aidihim, keluar kembali kita kepada Idul Fitri, sampai Allah dalam hadis qudsinya Nabi menyebutkan ya malaikati, kata Quran, kata Allah nih, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu, setiap orang yang bekerja logika sekali, selesai kerja minta upah. Wa ibadiyalladzina shamu syahrahum, dan buat hamba-hambaku yang mereka telah selesai Ramadan, wa kharaju ila aidihim, dan telah mendapatkan hari Idul Fitri, maka di sini saksikan, kata Allah, isyhadu, saksikan oleh kamu wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni buat dosa-dosa mereka. Nah, lebih-lebih ya mereka sempurnakan lagi di bulan Syawal, tidak tinggalkan. Sampai hadis menjelaskan lagi suasa Syawal, man soma Ramadan summa atbahu Syawal sitan min Syawal, mengiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka fadilahnya di keterangan hadis yang lain, kharaja min junubihi, keluar dari dosa-dosanya, bukan hanya seperti ibadah puasa setahun penuh, min junubihi, dari dosanya, kayau min waladat ummu, seperti hari baru dilahirkan dari ibu. Sama mungkin ketika kita mengerjakan sholat wajib gitu ya, yang 5 waktu itu, Ustaz, ya kan ada sholat qobliya badiahnya, sama seperti penyempurnaan seperti itu kah, Ustaz? Semua ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan justru menjadi penambal, menjadi penyempurna terhadap ibadah yang mahdoh, terhadap ibadah yang fardu. Kalau kita mengerjakan hanya yang fardu saja, karena kalau diumpamakan orang berdagang hanya paling pulang modal. Nah, justru dengan memperbanyak yang sunnah menjadi penyempurna dan menjadi baki dalam orang berbisnis itu, keuntungan. Dan mungkin ini adalah bonus yang diberikan oleh Allah ya. Mungkin kita di bulan Ramadan yang 30 hari mungkin ya puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi mungkin tidak puasa ucapan apa ibu-ibu ya Ustaz ya pagi-pagi. Memang Nabi yang Nabi wanti-wanti demikian. Iya, benar. Rubba sa'im laisalahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak engkau akan dapatkan nanti di akhir zaman umatku yang mereka berpuasa cuma dapat lapar dan haus saja. Syukur-syukur iya, dengan Sawal kita kerjakan iya, bisa menjadi penyempurna yang kekurangan itu. Iya, baik. Subhanallah. Ibu, ada yang mau bertanya, Ibu? Ditahan dulu, Bu, ya, karena kita harus break. Nah, pemirsa, kalau tadi di awal kita membahas mengenai keutamaan puasa Sawal, dan pastinya nanti saat lagi kita akan mengetahui sebenarnya Syawal itu artinya apa ya? Nah, kita akan bahas saat lagi, tetap di Titian Qalbu, insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Qalbu, dan kita masih membahas mengenai keutamaan puasa di bulan Syawal. Nah, kalau berbicara mengenai keutamaan puasa di bulan Syawal, pasti juga kita ingin tahu nih, sebenarnya apa sih makna dari Syawal itu, Ustaz? Silakan. Iya, Ibu udah tahu, Bu? Sering nyebut kan? Iya, tahu Syawal. Ya. Syawal. Jadi kalau melihat dari makna etimologi, makna secara bahasa, Syawal itu terbentuk daripada kata masdar yang dibentuk dari wajan, kalau secara bahasa Arab nih ya, fa'alun. Jadi maknanya artinya meningkat. Syawal tuh. Nah, cuman karena terbentuk dari sigot, bentuk wajan fa'al, kalau kita mengaji gramatikal ilmu nahwu shorof, baca-baca, itu ada patok-patokan yang tertentu yang membentukkan makna jadi banget. Contoh, saya contohkan kata gofaro, artinya ampun, ampunan. Cuman kita ingin menerjemahkan jadi oh maha pengampun. Misalkan dari asal kata gofaro dimasukkan gofar, Allah maha pengampun. Nah itu sawal, artinya meningkat. Sawal ala wajri fa'al, maka dimaknakan harus ada benar-benar peningkatannya. Setelah Ramadan yang tadinya kita, subhanallah, sholat tepat 5 waktu gitu ya, Ustaz Yan. Yang ditunggu-tunggu azan maghrib, betul. Buka puasa. Di sawal itu berarti harus meningkat ya. Iya, sampai Nabi secara objektif menyebutkan, man kana yaumuhu khairun min amsihi, siapa orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, fahuwa rabi, maka dialah hamba Allah, umatku yang beruntung. Siapa orang yang hari ini kualitas kebaikannya sawa min amsihi, sama saja dengan hari-hari kemarin, maka dialah yang merugi. Siapa orang yang justru hari ini lebih buruk kualitas kebaikannya yang dia perbuat dari hari kemarin, dari hari yang kemarin, maka dialah hamba Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna sawal ini menjadi pertanyaan besar buat kita, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Sudahkah kita ketika Ramadan kita ditempa dengan bulan sabar, Ramadan bulan Quran, Ramadan gak pernah ketinggalan qiyamul lailnya, Ramadan gak ketinggalan i'tikafnya, Ramadan gak ketinggalan berjamaahnya. Tadi baca dicontohkan, sampai azan yang namanya maghrib itu ditungguin. Ditungguin mau kemana nih Bu? Mau nungguin sholat atau nungguin buka? Sampai semua TV digedein nih Ustaz di rumah. Iya, tapi yang paling gede TV One dong. Iya. Tata cara pelaksanaannya nih Ustaz, kan 6 hari berturut-turut ya. Nah kalau misalnya, kalau ibu-ibu nih, pasti ya Bu, kita kan perempuan, ini udah puasa nih 2 hari, tiba-tiba berhenti Ustaz, karena alhamdulillah ya Bu, dapat halangan misalnya gitu. Bisa diperbarui lagi atau diulang dari awal Ustaz? Secara nas, yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, selama masih dalam lingkup bulan Syawal itu masih diperbolehkan. Ya namanya kaum ibu, ya siapapun orangnya masih produktif, jelas ada cuti bulanan kan Bu. Nah itu nggak boleh kita tolak. Nah baru mengerjakan, kebetulan contoh kayak Syawal yang sekarang, ya kita hari Jumat kemarin kan satu Syawalnya, itu kita libur dulu berpuasa. Lantas Sabtu mengerjakan, Minggu datang bulan halangan, libur, besok lanjutkan selalu datang bulan untuk melanjutkan kekurangannya saja. Ini gak harus diulang dari awal ya. Iya deh, baik. Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Dari mana dulu? Oh iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kasidah dari Kelurahan Tanah Sreal. Mau bertanya. Silakan Ibu Haji Kasidah. Bagaimana cara niat puasa Syawal? Lafadznya gitu maksudnya. Lafadznya. Lafadznya niat puasa Syawal. Gitu. Iya. Ya, begitu aja Bu ya. Gimana baca langsung nih ya? Langsung silakan. Ya, pertama memang yang namanya niat secara ini ketika ada takutnya nanti kalau nggak dijelaskan timbul terjadi salah interpretasi. Cukup sebenarnya niat di hati udah cukup. Cuman seandainya kalau bahasa Mazhab Syafi'i ada lafaz niatnya, memang ya sangat dianjurkan karena belum syukur-syukur bisa mendorong menjadi motivasi. Ya gampang saja. Nawaitu fal maghadin an sunnati Syawal lillahi ta'ala. Wah, ikutin ulangin. Nawaitu. Nawaitu. Nawaitu. Biar lebih lengkap atau bisa bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau kita nawaitu. Nawaitu. Saumagodin. Saumagodin. An sunnati. An sunnati. Syawal. Syawal. Lillahi ta'ala. Ta'ala. Niatku. Niatku. Berpuasa. Berpuasa. Esok hari. Esok hari. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal. Di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Karena Allah. Allah Ta'ala. Udah pinter banget itu. Iya. Harus diajarin kata ibu. Paham itu Bu. Ilok dikitu kurang paham juga masih. Iya. Ibu di sini nyeletuk. Lah harus puasa kita nih Ustaz jadinya. Belum siap-siap ya Bu. Iya. Sudah jelas ya Bu ya. Iya. Baik, ada yang mau bertanya lagi silakan Ibu. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ius dari Masjid Salim Al-Usna Sawalio Jembatan 5. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Iya, Bu Haji. Jika kita berpuasa 3 hari pertama, iya, kemudian dilanjutkan 3 hari pada 2 minggu kemudian, pahala yang kita dapat gimana? Iya. Iya, iya. Baik. Saya jawab langsung, karena redaksi hadisnya man soma Ramadan, siapa orang yang berpuasa Ramadan, summa kemudian atba'ahu, mengiringinya, melanjutkannya. Melanjutkan apa? Sittata min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Jadi kata-kata min di sini yang secara ilmu nahunya katanya lil ba'di, menunjukkan kepada sebagian. Berarti dari sinilah dapat dispensasi boleh untuk tidak berturut-turut. Seperti pertanyaan Bu Haji Yus ini. Bagaimana Ustaz fadilahnya? Sesuai dengan yang janji sebutkan secara hadisnya, maka karena adanya orang yang seperti itu, kasaumid dahri kullihi, seperti orang yang berpuasa setahun penuh, tetap sama fadilahnya. Bahkan di dalam keterangan riwayat yang lain, pengen tahu gak Bu? Benar, benar. Pemirsa di rumah nih, insya Allah, kepiting dalam kerang, kerang di atas batu, pasang kuping biar terang. Mau sebutin satu persatu. Ya, ya. Di dalam riwayat lain, sampai Nabi menyebutkan, apa, wafi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, siapa orang yang berpuasa sampai demikian, dalam bulan Syawal 6 hari, maka a'tahullahu ta'ala, Allah memberikan kepadanya, apa, sawaba sittati anbiya, memberikan pahala 6 nabi. 6 nabi loh. Ya Allah, yang pertama awaluhum, yang pertama kata kanjeng Nabi Adam alaih salatu wassalam. Kita dikasih garansi umur sama Nabi, bahasanya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ya kalau model kayak saya bawaan kalau sampai ke sana. Ya, kalau yang enggak sampai ya mohon maaf kan, namanya umur enggak tua enggak muda kalau waktunya sudah sampai. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, adab umurnya bersama umatnya berkisar pada 2000 sampai 2500 tahun. Nabi diisi ibadah semua, punya dikasih nilai ibadah Nabi Adam sampai demikian, umur kita enggak sampai 70. Cincay urusan ada tubuh. Iya, itu baru satu nabi. Sampai dijelaskan oleh kanjeng Nabi, lantas ya, ya yang kedua pahalanya siapa? Pahalanya Nabi ya Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang ketiga wasal itu, yang ketiga pahala ibadahnya Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ini masing-masing hari itu ada nilainya, ada upahnya. Ya syukur-syukur ada dijelaskan begini jelasnya. Ya, pemirsa tujuan di rumah bisa termotivasi lebih-lebih kita yang lagi ngaji. Iya, baik. Dan kalau iya, misalnya kan kalau di bulan Ramadan ya Ustadz ya, kita tuh kalau sahur ya, iya, memang diwajibkan ya Bu, gitu. Karena memang disitulah rahmat Allah turun pada kita yang sedang menikmati makan sahur. Nah, kalau puasa sunnah sendiri nggak apa-apa gitu, nggak sahur Ustadz? Iya, jadi yang namanya sahur ya saya luruskan sedikit, dalam artian itu disebutkan sahur itu sunnah. Dan pada sahur terdapat nilai keberkahan. Berkah itu maknanya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Berarti Islam mengajarkan hebat tuh. Untuk berpuasa kan nggak makan minum, ada persiapannya dulu. Bagi puasa sunnah ya pun masih diperbolehkan nggak sahur, tapi ada baiknya kalau misalkan kita bangun gitu, lantas memang dalam sebelum konteks sebelum subuh sudah siap, ada baiknya hatta walaupun minum air saja. Iya, gitu. Baik, insya Allah kualitasnya sama ya Ustaz ya. Sama. Meskipun puasa sunnah dan wajib sama ya Ustaz, iya, ya. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan ya Ibu. Iya, masih ada yang mau bertanya lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai keutamaan puasa di bulan Syawal. Jika kita bicara mengenai puasa, ada salah satu dikisahkan Ustadz, ketika di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf kalau misalnya salah dikoreksi ya Ustaz, yeah, ya. Ketika ada seorang masuk terus tiba-tiba bertanya, apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Keluarga berkata tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu sekarang kita puasa. Nah, berarti apakah boleh Ustaz misalnya kita memulai niat puasa ketika di siang hari seperti itu Ustaz? Iya, Putin. Itu hadisnya benar adanya. Makanya dari hadis itu mengambil istinbat hukum alias kesimpulan hukum oleh para ulama fikih bagi puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak, gitu ya. Di antaranya yang kita bahas, 6 hari selesai daripada hari raya Idul Fitri, ya puasa sunnah, yaumul Isnin wal Khamis, Senin Kamis, yaumul ayyamul bait, hari-hari putih, 13, 14, 15, puasa Asyura, kemudian yang nama lagi ya puasa nanti ya Zulhijjah. Nah itu banyak disebutkan dalam hukum fikih puasa sunnah. Nah untuk puasa sunnah, jadi seandainya merujuk kepada riwayat yang tadi telah disebutkan, Nabi pernah pulang kepada rumahnya dan ketika dia belum masuk apa-apa dari mulai subuh, dalam artian belum makan, minum apa-apa, dan ketika ditanya, nyaratnya ada apa nih? Oh gak ada apa-apa, oh berarti saya sedang saat ini berpuasa. Nah, jadi dari sinilah bagi orang yang akan berpuasa sunnah, walaupun malamnya belum sempat memabitkan, meniatkan malamnya, lantas begitu subuh pulang ke rumah belum kena makan dan minum, diperbolehkan untuk melakukan puasa sunnah. Begitu. Itulah bedanya kita sama Rasulullah ya Ustaz ya. Kalau Rasulullah sedikit makan, kita umatnya sedikit-sedikit makan. Jadi betul-betul Rasulullah tuh ya jujur nggak ada apa-apa. Iya, gitu. Ya kadang-kadang kita lagi puasa masih belaga lupa kan gitu. Ya lupa habis mangkok kan gitu. Sudah habis mangkok, oh lupa. Minum 2 gelas. Iya baik ibu ya. Ada yang mau bertanya ibu silakan. Kita kasih kesempatan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Babai Siti Hikmah. Iya. Majelis Taklim Al-Hikmah Kelurahan Tanah Sereal. Baik, silakan. Yang saya akan tanyakan, sekarang di bulan Sawal. Betul. Lebih utama mana kita puasa Sawal atau kita qada Ramadan? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya adalah urgen. Yang namanya utang biar sampai kemanapun tetap utang. Betul ya Bu ya? Gitu, utang tetap hukumnya wajib dibayar. Makanya kata Kanjeng Nabi ada 4 macam yang harus disegerakan. Nggak pakai entar-entar, walaupun ada hadis juga menyebutkan al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa termasuk perbuatan setan, kecuali 4 hal boleh disegerakan, harus diburu-buru. Mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Yuk buru-buru ngapain? Bu, baru jam 4 ini bu. Ya, buka buru-buru tuh. Ya abis kalau ntar maghrib buka terus ya, bukan. Mana lagi disuruh segerakan. Ya, terkumandang azan, kemudian diantaranya ada jenazah udah selesai dimandikan, selesai dikafankan, selesai disolatkan, buru-buru, kuburkan. Yang ketiga diantaranya lagi punya anak perawan, lantas sudah ada yang melirik dan bicara keseluruhan syaratnya. Aduh, ya iya. Dulu lihat dulu kan, jangan mengikutin aja. Ya, takut ntar milih mantu jangan seperti milih kucing dalam karung kan gitu. Nah, dia udah cukup agamanya, cukup agamun dan kemandirian. Lah keluarganya kenal kita baik-baik, segerakan nikahkan. Nah, yang keempat utang, kalau udah waktunya buru-buru bayarkan. Lantas timbul pertanyaan, mana kita diutamakan, apa kodoknya atau yang namanya Sawalnya? Kalau misalkan bulan Sawal, ya Allah tinggal 6 hari, ingat belum puasa Sawal, utamakan Sawal dulu. Ya karena kan di luar Sawal udah gak bisa lagi puasa Sawal gitu. Oh masih sekarang, alhamdulillah. Mana, masih panjang nih baru tanggal berapa Bu? Oh lupa kan, kemarin Ramadan ngitung loh gitu. Jujur udah baru tanggal 6 gitu kan. Nah buru-buru, ya seandainya mau Sawal dulu, Sawal nanti selesai utangnya dibayarin, jangan juga dirafel. Digabung. Nah, niatnya jadi double. Iya, bahasnya tuh Ustaz boleh gak? Ibadah masih selalu udah dikasih ringan, masih pengen diri minta ringankan lagi gitu. Gitu. Ya, jadi singkatnya, ibu mau enggak saya hutang sama ibu 1 juta. Saya bilang Bu Haji, saya bayarnya 500 ribu aja dah. Gitu kan, yang 500 ribu entar sekalian ibu mau enggak, Bu? Oh, enggak, giliran duit tuh. Nah, pengennya full. Dia sekian hutangnya pun juga begitu dong ibadah. Ada baiknya jangan dicampur-campurin. Begitu. Begitu. Sudah jelas, Ibu? Iya, baik. Ibu mau bertanya lagi dari sebelah. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Judian dari Majelis Taklim Al-Husnah, Kelurahan Jembatan 5. Iya. Mau nanya Pak Ustaz. Silakan. Apakah seorang suami berhak apa tidak jika melarang istrinya untuk puasa sawal? Iya. Oh, soalnya maklumlah selama puasa Ramadan mungkin kan Iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Iya, makasih Ibu. Gimana langsung ya? Langsung silakan Ustaz. Jadi memang buat para ibu sekalian rahimakunallah ya, baik yang ada di studio di sini maupun yang ada di rumah, ya memang untuk ibadah-ibadah sunnah itu harus dengan restu izin daripada suaminya. Nah, seandainya dilabrak juga, lantas ya bukan jadi dosa sih, haram enggak, cuma makruh. Gitu ya. Makruh. Jadi enggak haram gitu. Ya kita karena ada yang lebih wajib. Ya kita khawatir tadi kata ibu mungkin ketika Ramadan suami lagi tugas di mana gitu kan. Lah memang adanya, tapi masa iya sih selama sawal gitu. Ini saya rasa apa perlu saya jelasin nih? Hawa pengantin barunya. Emang kalau rumah tangga pengantin baru lain, Bu. Pergi belanja ke pasar baru. Mobil kijang enggak ada naik skuter. Paling enak rumah tangga kualitas pengantin baru. Belum masuk kamar dengkul udah gemeter. Ya. Seandainya memang selama sawal itu tiap hari suaminya minta begituan. Ya, tapi masa iya harus selalu siang. Kan tuh, jadi makin dalam aja ini. Gitu. Nah, tapi biasa anda baiknya minta restu izinnya, tapi nggak mungkin loh, jarang-jarang nemu suami yang begitu, yang siang malam lembur terus kan gitu ya. Nah, saya yakin sangat bapak bisa dikondisikan, dan memang harus dengan restu izinnya, biar tidak dijadikan makruh. Begitu Bu Ajidian. Bu. Iya, soalnya Ramadan ngurusinnya ayam mulu sama daging, suami nggak urus. Iya, baik. Nah, Ustaz berkaitan dengan puasa sunat sawal ini, apa yang bisa menyebabkan puasa sawal ini bisa menjadi makruh? Kalau misalnya salah satunya tadi tidak mendapatkan izin dari suami ya Ustaz ya, ada hal yang lain lagi? Iya, memang hal-hal yang betul-betul menjadi, makanya kata Kanjeng Nabi bicara konteks makruh, ini enggak terlepas daripada juga seperti puasa Ramadan. Ya, di antaranya hal-hal yang membuat makruh kita puasa, contoh Nabi menyebutkan khamsu khisalin, 5 macam perbuatan yang bahkan bukan hanya jadi makruh, bahkan seandainya berlebihan bisa jadi membatalkan pahala puasanya. Bukan puasanya batal ya, Ibu ya. Pahala puasanya. Jadi ibaratnya kerja tapi giliran ngambil gaji kata yang tuannya, "Oh, enggak ada gaji kamu." Kan kita nggak mau dong begitu. Nah, ya, jadi betul. Bukan hanya makruh, bahkan bisa berlebihan. Kalau misalkan pekerjaan yang dilakukan secara berlebihan bisa jadi batal pahala puasanya. Ya, kalau seandainya dikerjakan hanya sekali, jadi makruh. Mana di antaranya puasa ma puasa, tapi ya mohon maaf ya. Contoh pagi-pagi Bu, jam 7 lewat cari luk kadir meser ngartos Ibu. Ngerti? Parantos? Jangan. Ya, singkatnya jam 7 pasti pagi. Lewat caruluk meser, taruh di kulkas. Nanya anaknya, buat apa Mi? Buat buka nanti sore. Jam 8 lewat lagi, apa? Tukang peyem. Peyem beli, buat apa? Buat buka jam berapa nanti Bu? Maghrib dari jam ke jam. Yang dikumpulkan buat bukaan saja. Sejujurnya begitu terkumandang azan maghrib, kena air segelas Bu, hilang gak tuh? Nah itu setan, itu hal-hal yang menjadi puasa kita, baik Ramadan khususnya, umumnya puasa-puasa yang lain jadi makruh. Atau, mana lagi? Lawan jenis ini. Ya Allah, bahasa anak muda, dari mana datang lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali? Dari mana datang cinta kalau bukan dari mata turun ke hati? Tuh, yang lagi puasa ya, ngelihat tuh, aduh, begitu ngelihat dari mata turun ke otak lantas ke pemikiran, ngebayangkan. Ya saya gak ngerti dah nih bayangannya apa gitu kan. Nah, lagi puasa sampai dicerita, itu haram. Begitu istighfar, bukan istighfar, ditutup, tapi terbuka. ada yang tuh wah haram itu, oh al haram minal asai gitu. Nah itu hal yang juga menjadi makruh ibadah puasa kita, begitu Pak Sidi. Nah, jadi tidak karena kita puasa sunnah gitu, jadi yang istilahnya yang membuat makruh ataupun bisa menjadi haram itu harus kita perhatikan juga ya Ustaz. Sangat, ya. Sangat, biar puasa kita nggak rugi. Iya betul, nah. Baik, iya. Nah Ustaz, nanti kita akan lanjutkan. Kita ingin tahu ya ibu-ibu dan pemirsa di rumah, bagaimana sih supaya kita bisa menjaga keistiqomahan Ustaz. Kalau mungkin di bulan Ramadan lingkungan suasana kondusif ya Ustaz, mendukung kita untuk ibadah. Yeah. Tapi memasuki bulan Sawal yang namanya masjid kembali sepi seperti itu Ustaz. Bagaimana sih supaya kita bisa menjaga istiqomah ibadah kita untuk selalu meningkat seperti tema kita yaitu Sawal ini. Ya, kita ingin setiap amal ibadah kita semuanya ingin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak ingin ibadah kita hanya ibadah sebagai musiman. Di Ramadan kita begitu khusyuknya, kita begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan kembali lagi deh kita seperti yang dulu. Nah, juga jangan sampai Ustaz ya. Kita ingin karena di bulan Syawal ini seperti yang tadi Ustaz sampaikan adalah peningkatan artinya ya Ustaz ya. Makna Syawal. Iya, Subhanallah. Nah, bagaimana sih Ustaz supaya kita bisa menjaga Syawal ini, semoga 11 bulan ke depan setelah Ramadan ini kita ingin insyaallah tambah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang hal yang kita lagi bicarakan di pagi hari ini juga insya Allah terbersit juga ada rasa tanda tanya kepada pemirsa Tiwana di rumah. Bisa enggak untuk mengistiqomahkan? Mungkin bahasanya berbuat baik memang gampang, tapi mengkontinyukan diri kita ya dalam konsisten ibadah seperti di Ramadan ini pertanyaan harus kita jawab. Dan ini pun yang sesuatu dari awal sebelum Ramadan, kalau kita lihat dalam sejarah yang diwanti-wanti oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi pantas kalau Nabi sempat mengaminkan satu doa yang berdoa Jibril yang mengaminkan Kanjeng Nabi. Dan ini terjadi ya sebagai warning sebelum Ramadan datang. Seminggu sebelum Ramadan datang, di Jumat terakhir Nabi ketika sedang naik mimbar, ya, lantas Jibril datang, otomatis ketika sahabat heran kok Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Ya tentunya saya nggak paparkan amin semuanya, di antaranya ya ketika para sahabat selesai Jumatan memberanikan diri buat bertanya, ya Rasul kok ketumbenan di Jumat ini kamu bukan mengucap hamdalah, syahadat, bukan berarti nggak mengucap, maksudnya kok diawali dengan kalimat amin sampai 3 kali. Oh begini kata Rasulullah, atani Jibril, tadi begitu aku naik mimbar tiba-tiba datang di hadapanku malak Jibril, malaikat Jibril bukan sekonyong-konyong datang dan berdoa. Ya apa doa Jibril? Di antara yang kita sedang bicarakan nih Mbak, itu Jibril saja sampai gregetan kata Kanjeng Nabi yang Nabi aminkan. Jibril berdoa, ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahasah jelma artusu, ya siapa orang yang adroka bisa bersua, bisa berjumpa panjang umur sehat badan sahro Ramadan dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi keluar dari Ramadan menghadapi 11 bulan yang lainnya dosanya gitu-gitu aja, ibadahnya nggak makin meningkat, nggak sesuai dengan makna Syawal, nggak makin betul-betul meningkat kualitas ibadahnya. Di saat begitu belum sempat tobat, Allah cabut ajalnya. Berhak sekali yang seperti itu Allah masukkan ke jurang api nerakanya Allah. Mudah-mudahan yang begitu ya Muhammad Allah jauhkan daripada umatmu. Katakan ya Muhammad amin. Nabi pun menjawab amin. Jadi sebelum Ramadan datang Jibril pun dalam tanda gregetan ngelihat umat Nabi yang kalau Ramadan datang dia sehat umurnya bisa berjumpa, tapi gitu-gitu aja nggak ada perubahan gitu. Nah ini yang termasuk yang kita sedang bicarakan. Nah makanya bagaimana Nabi memberikan juga jawaban, kata Nabi memang perbuatan yang paling Allah resep, yang paling Allah suka, ahabbul a'mal ilallah adwa muhawa inkola, perbuatan yang Allah sangat sukai, yang Allah sangat resap, yang Allah sangat cintai, yang sedikit tapi ada kontinunya, yang sedikit ada mudawamahnya, sedikit tapi rutinitasnya, syukur-syukur banyak bisa istiqomah misalnya gini Ustaz, di Ramadan tuh kita jor-joran ya Ustaz ibadah ya Ustaz ya, sampai yang namanya 10 malam terakhir nggak tidur itu bisa ya. Kenapa di bulan-bulan yang seperti Syawal ini kita tidak apa ya mengikuti apa yang sudah diberikan gitu ya di bulan Ramadan segala kemudahan, berarti jangan menimang-nimang pahala juga ya Ustaz ya, lillahi ta'ala aja. Inilah ya yang suka orang, oh Ustaz cara satu ciri orang dapat Lailatul Qadar gimana sih? Sebab ada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar nih, gitu. Iya, gitu. Jadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, jangan membanggakan diri. Oh saya dapat, nggak bisa, nggak ada yang bisa tahu. Dalam artian, begitu kelar Ramadan, diawali dengan Syawal, itu meningkatnya kalau biasa diumpamakan naik kendaraan, mungkin motor atau mobil pakai gigi 2, gigi 3, itu dapat Lailatul Qadar, udah main gigi 5 aja udah, speednya itu. Tuh begitu buktinya. Jadi jangan hanya bisa, oh sudah dapat Lailatul Qadar, yuk buktikan. Begitu. Iya, karena seperti yang tadi di Ramadan kita banyak sekali Allah menjanjikan ya Ustaz ya, begitu banyak sekali Allah memberikan hadiah kepada kita sebagai umat Rasulullah. Nggak ada salahnya juga di bulan Syawal ini ya Ustaz ya. Nah, tipsnya bagaimana sih Ustaz supaya kita tidak ingin ibadah kita yang tadi Ustaz bilang menjadi sia-sia gitu di bulan, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal, untuk kita bisa memegang teguh nih supaya jangan sampai ketinggalan lagi deh yang sudah kita buat di bulan Ramadan ini di Syawalnya terlewatkan gitu Ustaz. Makanya Allah bisa karena biasa ya, sebagai tip ya pemirsa TV One dimanapun ada berada, lebih-lebih jamaah yang ada di sini ya, tolong ya mulai dari yang terkecil ya. Kalau Quran kita tidak mampu sehari satu juz, mungkin di Ramadan mampu, tolonglah berdawamkan, apakah 3 lembar terus rutinkan. Nah, pun juga ibadah-ibadah yang lainnya, justru yang seperti itulah yang betul-betul doa kita jadi ampuh untuk Allah ijabah juga ibadah. Karena doa kadang-kadang ya Ustaz gimana sih nanya biar doa tepat terijabah, karena rajinnya yang kurang Bu. Gitu ya, doa tuh harus berhenti antara, harus diistiqomahkan mulai dari yang terkecil, begitu Pak Jadi. Baik, jangan sampai kita sebagai manusia yang sudah Allah berikan kita banyak sekali kenikmatan menjadi orang yang musiman ya Ustaz ya ibadahnya. Betul. ya. Dan kita berdoa yang berharap Bu ya, semoga di Syawal ini puasa Syawal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan berikutnya dan di Syawal berikutnya. Amin. Dan semoga di Syawal ini menambah ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadinya mau doa Ustaz, tapi waktunya udah habis. Ya. Insyaallah kita ketemu lagi ya Ustaz ya. Insyaallah. Dan Ibu-ibu juga terima kasih sudah ada di sini ya Ibu ya. Terima kasih banyak, salam untuk keluarga dan terima kasih pemirsa atas kesetiaan Anda selama 1 jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan kajian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat 3:30 pagi hanya di TV One. Cica Kirani beserta kru pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.